Dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Al-Misbah. Atas berkah dan juga izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dapat berjumpa pada hari ini di acara Tafsir Al-Misbah bersama saya, Ali Rohali, dan tentu saja Bapak Quraisy Shihab dan juga bintang tamu kita pada hari ini, Bapak Jondi Indo. Assalamualaikum, Bapak-bapak sekalian. Dan bahagia sekali rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mendalami makna Al-Quran, khususnya pada hari ini adalah Quran Surat 15 atau Al-Hijr yang akan dimulai dari ayat 28. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Quraisy untuk dapat menguraikan makna dari Al-Hijr dimulai dari ayat 28. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita akan mulai dari ayat 28. Ayat-ayat kita ini menguraikan tentang penyampaian Allah bahwa Yang Maha Kuasa itu akan menciptakan manusia dari tanah. Dan ayat-ayat kita ini mengungkapkan juga bahwa setelah diperintah para malaikat sujud, tetapi iblis enggan sujud. Ya. Dengan dalih bahwa dia lebih terhormat dari manusia karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari air. Pembangkangannya begitu jelas, dia dikutuk Tuhan, tapi dia bermohon agar diberi usia yang panjang untuk diberi kesempatan merayu dan menjerumuskan manusia. Kira-kira itu kesimpulannya akan kita bahas. Baik, mari kita lihat ayat-ayat kita ini. Renung-renungkanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min shalsalin min hama'in masnun. Renung-renungkanlah ketika Tuhanmu, siapapun engkau, bisa ditujukan pada saya, bisa ditujukan pada Anda. Ya. Tuhanmu, siapapun engkau, wahai seluruh makhluk, renung-renungkanlah bahwa Tuhanmu pernah berfirman kepada para malaikat, menyampaikan rencananya bahwa aku akan menciptakan manusia yang tercipta dari tanah yang keras dan siap untuk dibentuk. Kita berhenti sejenak. Allah sebelum menciptakan, Dia menyampaikan rencananya kepada malaikat. Itu kenapa? Kok disampaikan sama malaikat? Salah satu hikmahnya begini, pelajaran untuk umat manusia bahwa niat untuk melakukan sesuatu itu, keinginan untuk melakukan sesuatu itu, tujuan untuk melakukan sesuatu itu bisa mempengaruhi apa yang dibuat. Kalau saya beri contoh, kalau Anda mau masak, tetapi gambaran dalam benak Anda bahwa yang saya masak ini untuk tamu, pasti berbeda masakan Anda kalau Anda bermaksud untuk menyiapkan sehari-hari. Beda ya? Ya. Itu dari niat. Nah, ini Allah mengajar kita. Bahwa sebelum melakukan suatu kegiatan, berniatlah dengan niat yang baik. Itu yang pertama. Ya. Baru dikatakan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila telah kusempurnakan bentuk fisiknya, manusia dibentuk dari tanah jadi bentuk fisiknya, dan telah kutiupkan kepadanya, kepada manusia yang masih berbentuk fisik ini, kutiupkan kepadanya roh ciptaanku sehingga dia menjadi manusia yang utuh jasmani dan rohani, hai para malaikat, sujudlah kamu kepadanya. Sebelum peristiwa ini ada satu makhluk sangat patuh kepada Allah. Dia minta agar supaya dia dimasukkan dalam kelompok malaikat, walaupun dia bukan malaikat. Allah memperkenankan permintaannya, maka dia masuk dalam kelompok malaikat. Nah, ketika Allah memerintahkan, wahai malaikat, sujudlah, tentu termasuk di dalamnya yang sudah dimasukkan ke dalam kelompok malaikat. Nah, makhluk ini tadinya digelar sebagai burung meraknya malaikat. Burung merak gagah ya. Tapi ada keangkuhannya atau tidak? Ya. Dalam beribadah luar biasa. Nah, ketika dia diperintahkan sujud, semua sujud kecuali dia ini. Maka ketika itu iblis ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Dia jawab, saya tidak wajar sujud kepada orang yang kamu ciptakan dari tanah. Saya kamu ciptakan dari api. Saya lebih mulia dari dia. Masa wajar yang mulia sujud kepada yang tidak mulia? Illa iblis aba an yakuna masajidin. Qala ya iblis malaka alla tasjuda masajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu. Kita mari lihat dulu logikanya di sini. Iblis sujud karena merasa dirinya lebih mulia dari dia. Sombong. Dia, ya, sombong. Dia sombong. Dia anggap dia dari api, itu dari tanah. Kita mari berpikir, apa bedanya api dengan tanah? Yang mana yang lebih baik? Api itu bisa membakar. Tanah tidak. Tanah menyuburkan. Jadi yang mana lebih baik? Tanah. Api itu tidak dibutuhkan oleh binatang. Tanah dibutuhkan oleh binatang dan manusia. Jadi yang mana yang lebih hebat? Tanah. Panjang kita bisa bercerita kalau kita mau membandingkan antara unsur kejadian Adam dan unsur kejadian ini. Ada satu yang lebih penting. Iblis itu hanya diciptakan dari api. Manusia ini dari api plus roh ciptaan Tuhan. Jadi beda kan? Mestinya dia sujud, tapi dia enggan. Ada hal lain yang ingin kita pikirkan lebih jauh. Apakah kemuliaan seseorang itu atau satu makhluk itu berdasar unsur kejadiannya atau ada faktor lain? Ada faktor lain. Harus faktor lain. Sekian banyak orang yang mempunyai unsur kejadian. Katakanlah dia bangsawan, dia ini, ya toh? Dia tidak terhormat kalau dia tidak mempunyai karya-karya ya. Yang baik. Walaupun awal kejadiannya sama ya. Walaupun awal kejadiannya sama. Juga, gitu. Di sini seorang yang boleh jadi bukan bangsawan, rakyat jelata, miskin dan lain-lain sebagainya, tapi kalau dia punya karya-karya besar, kalau dia taat kepada Tuhan, pasti dia lebih mulia dari. Nah, ini logika yang keliru dari iblis. Nah, iblis sebenarnya mengenal Tuhan. Tetapi dia sombong. Itu sebabnya dikatakan dosa pertama yang terjadi adalah akibat keangkuhan. Sombong. Itu dosa pertama. Kalau orang sombong, sudah. Ya mungkin kalau dilihat dari sini juga kesombongan syaitan ini adalah keingkarannya yang pertama ya kepada Allah. Iya, betul. Karena sombong itu tadi. Iya, betul, betul, betul, betul. Nah, karena dia angkuh itu, maka Allah berfirman kepadanya, keluarlah kamu dari sorga ini karena engkau terkutuk. Kita lihat lagi di sini. Sejak itu, sosok yang tadinya digelar sebagai burung meraknya malaikat ini berubah namanya menjadi iblis. Iblis itu terambil dari kata balasah yang berarti tidak ada kebaikannya. Bisa juga iblis itu terambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Putus asa dan tidak ada kebaikan. Dosa besar iblis itu setelah enggan bahwa dia berputus asa dari Tuhan. Orang tidak boleh berputus asa dari Tuhan. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah ini ya Pak Quraisy. Kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya dari Quran Surat Al-Hijr. Tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah. Yakni sampai pada manusia dunia meninggal. Ya. Nah, itu berarti iblis sampai sekarang masih hidup. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sudah diuraikan bahwa kemuliaan suatu makhluk itu tidak berdasarkan pada awal kejadiannya, tapi ada faktor-faktor yang lainnya. Akhlak salah satunya mungkin ya, amal perbuatan, sifat-sifat yang baik atau yang buruk. Mungkin itu yang akan menjadi unsur dari pembentuk kemuliaan suatu makhluk. Ya, dan kita akan lanjutkan kembali. Ya. Pak Joni nanti akan ada kesempatan juga untuk bisa bertanya kepada Bapak Quraisy. Ya. Bisa dilanjutkan, Bapak? Ya. Saya tambahkan lagi, kalau kita lihat unsur kejadian kita ini sebagai manusia, ya, kita harus sadari bahwa itu sebenarnya sangat remeh. Tetes air. Ya. Yang boleh jadi kalau dilihat kecil sekali dan menjijikkan. Ya. Tetapi dengan kebersihan hati, dengan meningkatkan pengamalan nilai-nilai luhur, kita menjadi mulia. Tetapi yang sudah dari setetes air yang hina ini, yang dalam perutnya membawa kotoran, yang kalau dia mati menjadi membusuk, itu lebih busuk lagi kalau dia durhaka pada Tuhan. Ya kan, jadi jangan pernah melihat pada awal kejadian Anda, unsur kejadian Anda, ya, itu tadi. Baik, kita katakan, kita lanjutkan, setelah mendapat kutukan karena dia angkuh, dia bertekad, itu dia bermohon kepada Tuhan. Iblis ini bermohon. Qala rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Kalau demikian ya Allah, tangguhkan hidup saya sampai hari kebangkitan dari kubur. Allah berfirman kepadanya, fa innaka minal mundharin. Ya, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Kita berhenti lagi sejenak di sini. Itu kiamat bermula dengan kehancuran alam raya. Semua yang hidup mati. Setelah itu mereka hidup di satu alam namanya alam barzakh. Lalu ditiup sangkakala kedua, semua terbangun. Iblis minta, doanya dia minta, ya Allah, biar saya hidup sampai orang bangkit dari kubur. Jadi berarti dia masih bermaksud menggoda manusia di alam kubur. Karena dia tunggu. Ya kan, dia minta, wahai Tuhan, tangguhkanlah saya sampai mereka itu dibangkitkan dari kubur. Allah menjawab, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan usianya kepada suatu hari yang saya tentukan. Kalau Tuhan mengabulkan doanya agar sampai dia hidupnya sampai di hari kebangkitan, itu berarti kita digoda juga di alam barzakh. Jadi kesempatan iblis menggoda manusia itu adalah sampai titik terakhir, detik terakhir dari hidupnya di dunia. Karena itu, ulama-ulama berkata, hati-hatilah pada saat-saat akhir hidup Anda. Jangan sampai dia datang goda Anda pada saat itu. Oke, kita lanjutkan. Ulama-ulama berbeda pendapat apakah doa iblis ini diterima atau tidak. Yang jelas diterima sampai waktu tertentu. Waktu tertentu itu kapan? Sampai pada, yakni sampai pada manusia di dunia ya. Itu berarti iblis sampai sekarang masih hidup. Masih ada dia. Sosok yang menggoda Adam itu masih hidup sampai sekarang dan sampai menjelang kiamat. Ya. Dia, iblis ini, bapaknya jin. Kalau jin ada yang mati. Kalau dia belum mati. Dia satu sosok. Iblis inilah pemimpin dari setan, manusia, dan jin. Itu bedanya iblis dengan jin. Setan. Oke. Baru dia berkata, coba lihat keangkuhan dan tekad iblis untuk menggoda. Wahai Tuhan, karena engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti akan kuperindah dunia ini dan akan kurayu manusia itu semuanya. Sehingga dia terus melihat dunia ini indah, tergiur dengan dunia. Itu ada di ayat lain dikatakan, wahai Tuhan, saya akan menghadang manusia di jalan, dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Kata ulama-ulama, untung masih ada dua penjuru di mana iblis tidak dapat menggoda. Penjuru mana itu? Atas dan bawah. Kalau Anda menghadapkan diri kepada Tuhan yang kita lambangkan dengan atas, iblis tidak akan mampu menggoda Anda. Kalau Anda merasakan kerendahan Anda di hadapan Allah, iblis tidak dapat menggoda Anda. Oke. Kecuali yang saya tidak dapat goda itu adalah hamba-hambamu yang terpilih. Nah, Allah menyatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang tulus, engkau tidak mempunyai kemampuan untuk menggoda mereka. Kemarin atau dua hari yang lalu kita pernah berbicara bahwa iblis itu, setan itu seperti virus. Tergantung imunitas. Kalau orang kita imun, tidak dapat diganggu. Tidak dapat. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Tetapi orang-orang yang mengikuti kamu sehingga termasuk orang-orang yang sesat, itu yang dapat kamu rayu. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang kamu rayu itu, tempat mereka semuanya adalah di neraka jahanam yang mempunyai 7 pintu. Neraka itu ada 7 pintunya. 7 pintu itu karena ada tujuh dalam diri manusia yang bisa mengantar dia durhaka. Apa itu? Mata, telinga, tangan, kaki, perut, alat kelamin. Itu 7. Ya kan? Mata, telinga, tangan, kaki, perut, kelamin, alat kelamin, perut. Lagi. 7. Hati-hati dari 7 ini, jangan sampai dia menjerumuskan Anda, karena ada 7 pintu di neraka jahanam itu yang bisa mengantar orang masuk kemari. Saya kira itu ayat kita ini. Ya, baik. Sebelum nanti kita akan lanjutkan kepada segmen berikutnya, akan ada pertanyaan Pak Quraish. Mungkin saya ingin minta penjelasan lagi mengenai ayat 39 bahwa bumi itu oleh syaitan diperlihatkan indah kepada manusia, begitu ya. Bagus. Jadi kejahatan itu atau keingkaran itu dibuat indah gitu oleh dibuat syaitan. Dibuat indah. Sehingga kita mudah terlena gitu ya. Iya, saya bisa beri contoh. Tuhan menciptakan bumi. Indah sebenarnya. Tapi setan datang memperindah keburukan. Sehingga kita lihat, oh itu indah. Padahal buruk. Padahal dia buruk. Sama misalnya, ada boleh jadi iklan, boleh jadi orang berbisik, minum minuman keras itu, lelaki, jantan. Itu kan memperindah. Ya. Padahal itu justru buruk. Merokok itu jantan. Ya. Padahal itu buruk, itu diperindah oleh setan. Kita harus lebih waspada. Jadi ya. Jadi harus diwaspadai. Keindahan betul. Yang sebenarnya adalah buruk. Buruk, betul. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Manusia kalau durhaka, tapi belum mengajak orang untuk durhaka, belum jadi setan namanya. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sudah diuraikan lebih dalam mengenai makna dari Quran Surat Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 44 ya, tadi sampai 44. Dan mudah-mudahan juga sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita dapat lebih mengetahui lagi makna dari Quran Surat ini. Tapi ini ada pertanyaan dari pemirsa, Pak Quraisy. Silakan kita akan lihat tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, saya ingin bertanya, jika manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, mengapa manusia mudah tergoda oleh setan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aisyah, ini juga pertanyaannya sangat baik, menarik sekali, baik, Pak Quraisy. Aisyah, kita sempurna, tapi kok kita gampang banget gitu diusik oleh setan? Yang pertama dulu kita harus tahu, manusia kita tidak dapat klaim bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Ya. Dia paling sempurna untuk membangun dunia. Setan itu makhluk Tuhan yang paling sempurna untuk menggoda. Ya, jadi setiap makhluk Tuhan itu sempurna. Dan paling sempurna seperti halnya kalau Anda berkata begini, pisau diciptakan paling sempurna untuk menjadi alat pemotong. Gelas diciptakan paling sempurna untuk menjadi alat minum. Nah, jadi manusia paling sempurna untuk menjadi khalifah di bumi. Itu satu. Yang kedua, manusia Allah ciptakan diturunkan di bumi ini, dijadikan dia berada di bumi ini untuk diuji. Nah, Allah menunjukkan kepadanya ini yang baik, ini yang buruk. Dia diberi potensi untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk, dan dia diuji apakah dia lulus dengan melakukan kebaikan atau tidak. Setan datang merayu karena dendam dari dulu itu. Dia datang merayu agar ada temannya masuk neraka. Maka dia gunakan potensi negatif manusia untuk menjerumuskannya. Nah, Allah sudah berikan kepada manusia alat-alat untuk membendung rayuan setan. Tinggal apa dia mau gunakan atau tidak. Diberinya pikiran, diberinya pengalaman, diberinya sama dengan seorang ibu katakanlah berkata pada anaknya, "Nak, jangan lewat di jalan itu, di sana banyak duri. Ini ada jalan lain, kamu lewat di sini." Tapi dia tergoda, dia lewat di jalan yang banyak duri. Itu kesalahannya, bukan kesalahan ibunya, kan begitu. Jadi kita harus mengendalikan nafsu kita. Kita harus sadar bahwa ada musuh di hadapan kita yang ingin ini. Kita mampu kalau kita mau. Saya kira itu ya. Jadi lebih kepada bahwa manusia itu di dunia memang diuji ya, diuji keimanannya, diuji. Untuk bisa selamat atau tidak nanti untuk ke akhirat. Dan syukurnya nanti ujiannya, soal ujiannya sudah bocor. Benar. Tapi kadang-kadang nggak mau melihat yang udah bocor itu. Ya baik, ada satu lagi Pak Quraisy, silakan kita lihat tayangan kitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Quraisy, saya ingin bertanya, apakah dalam surat Al-Hijr ini yang dimaksud setan atau iblis memiliki bentuk? Apa definisi setan menurut tafsir Bapak? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Banyak sering bertanya tentang ini. Yang dibicarakan di suratul Hijr yang menyatakan iblis itu, itu ada sosoknya. Dia berbentuk. Tercipta dari api. Dia dari kelompok jin. Jin ada sosoknya. Walaupun mata kepala kita tidak bisa melihatnya. Sama kalau ibu ambil di tangan saya ini penuh virus, Bu. Tapi kita tidak bisa lihat dengan pandangan mata. Nah, itu satu hal. Setan itu adalah semua yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Itu definisi setan. Jadi manusia kalau durhaka tapi belum mengajak orang untuk durhaka, belum jadi setan namanya. Kalau sudah mengajak, kalau dia sudah mengajak melakukan keburukan, baru dia dinamai setan. Itu salah satu definisinya. Ya. Ada lagi yang mengartikan segala keburukan itu adalah setan. Jadi orang katakanlah itu ada suatu riwayat, tutuplah air minum kamu, padamkanlah lampu kamu, supaya kamu terhindar dari setan. Tutup itu air supaya tidak masuk kuman. Kuman bisa mengakibatkan penyakit, itu setan. Padamkan lampu kamu, dulu lampunya belum listrik, itu kalau kamu tidak padamkan bisa terjadi kebakaran, itu setan. Jadi ada yang memperluatnya sehingga segala yang buruk adalah setan. Saya kira itu definisinya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kalau syaitan itu bentuknya bermacam-macam. Bisa ya? Bermacam-macam. Jin, manusia yang mengajak kepada keburukan itu adalah syaitan. Betul. Ya, baik. Ya, Pak Joni, setelah ini Bapak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan kita akan lanjut lagi setelah ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hadis Nabi menyatakan tidak akan masuk ke sorga orang yang ada walau setetes dari rasa ampun. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai berbagai macam bentuk dari perwujudan syaitan ya, Pak Quraish, bahwa bisa dari bangsa jin, bisa dari manusia yang mengajak kepada keingkaran. Jadi benar-benar kita sebagai manusia harus bisa sangat berhati-hati terhadap keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita yang akan mengarahkan kita kepada jalan selain jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Joni, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Quraish berkaitan dengan tadi apa yang sudah diuraikan Quran Surat bisa Al-Hijr. Bisa berkaitan dengan bisa itu, berkaitan bisa yang juga, lainnya. Bisa ya, dengan yang lain. Bisa. Nah, silakan. Begini ada Mbak, ya. Pak Quraish, berhubung saya lama sekali di dalam lembaga pemasyarakatan, ya. Saya berkecimpung dengan berbagai karakter. Lalu melihat kenapa dan bagaimana orang-orang yang ada di dalam kelompok kami waktu itu, dan kita melihat ada jaksa, ada polisi, ada militer, ada pegawai negeri, segala macam kedudukan sosial masyarakat. Jadi kalau definisi setan itu, saya kira nggak melihat kedudukan sosial ya Pak ya, barangkali ya. Tidak hanya itu. Tidak hanya ya. Tidak Pak, hanya ya. Karena dia bisa menggoda semua orang, kiai pun bisa digodanya. Betul. Orang biasa dia sudah bertekad untuk menggoda semua manusia, lalu dia memberikan rayuan godaan yang menipu manusia, sehingga terkadang dia menyuruhnya berbuat baik lebih baik daripada niat pelaku, padahal sebenarnya tujuannya menjerumuskan. Saya beri contoh, ada satu orang mau datang seorang meminta bantuan, dia masuk ke dalam ke rumahnya ambil duit, sambil jalan dia pikir saya mau kasih dia 100 ribu. Datang setan rayu dia, 100 ribu kamu nanti dikatakan orang pelit, ya kasih dong 200 ribu. Dia keluarkan uangnya 200 ribu, kali ini tidak ikhlas dia, dia ingin dipuji, itu rayuan setan. Bisa jadi dia mengambil sesuatu niatnya mau bantu orang, tapi dia mencuri. Nah begini Pak Quraish, orang-orang yang pernah terjerat oleh bisikan setan, bisa contohnya saya lah dulu jadi preman, sekarang kan pengen baik. Ada upaya untuk menjadi orang baik, tapi sementara stigma masyarakat menekan orang-orang yang seperti saya, dengan tidak percaya. Lalu apa kaitannya perbuatan setan yang lalu dengan perlawanan individu saya gitu? Nah, itu saya kira salah satu sebab dalam beberapa episode kita ini justru mengajak orang-orang yang pernah terpleset ya. Kemari kita diskusi untuk menunjukkan bahwa orang yang sudah kembali ke jalan Tuhan itu harus disambut sebaik mungkin. Ya. Tidak usah lagi diungkit-ungkit masa lalunya. Yang bersangkutan diajak agar supaya membuktikan dalam kehidupan nyata bahwa dia memang benar-benar sudah meninggalkan yang lalu. Nah, masyarakat pun dituntut agar supaya menyambut ini. Dia sudah dekat pada Tuhan, dia sudah mencari kebaikan dan lain-lain sebagainya. Jangan diungkit masa lalunya. Saya kira begitu Pak ya. Jadi bisa jadi juga rasa tidak percaya masyarakat yang kemudian mungkin terkadang membuat mereka yang sudah kembali ke jalan Allah jadi merasa terganggu begitu ya. Bisa juga nggak dikatakan kalau itu adalah pengaruh setan juga gitu, maksudnya ya, bentuk setan lain gitu. Betul, betul, betul. Jadi sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang berpesan bahwa orang yang telah kembali jangan ungkit masa lalu. Tentu saja yang kembali itu membuktikan kebenaran ucapannya bahwa dia sudah kembali. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lagi Pak Joni yang ingin ditanyakan? Sementara itu aja. Baik, dan kita setelah ini akan memberikan kesimpulan ya Pak Quraish mengenai apa yang sudah disampaikan tadi mulai ayat 28 sampai dengan 43 ya. Tapi sebelumnya mungkin yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kesombongan syaitan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ini, itu adalah keingkaran pertama dari syaitan ya. Kesombongan betul, itu betul. Berarti sangat berbahaya ya Pak Quraish. Iya, iya. Itu sebabnya Allah berfirman atau hadis Nabi menyatakan tidak akan masuk ke sorga orang yang ada walau setetes dari rasa angkuh. Keangkuhan dalam dua tanda petik itu hanya milik Tuhan. Manusia tidak boleh angkuh sama sekali. Jadi orang yang masuk sorga harus terkikis dulu keangkuhannya sampai dia benar-benar menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, bahwa dia adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan pada Tuhan, dan bahwa kedudukannya sebagai manusia adalah sejajar dengan manusia-manusia lain. Jadi kesombongan itu adalah sifat-sifat syaitan ya? Ya. Yang harus kita sifat waspada. Sifat pertama setan yang ditonjolkan adalah bahwa dia angkuh. Karena itu seperti Anda katakan tadi bahwa dosa pertama itu terdorong oleh keangkuhan. Rasa sombong, rasa keangkuhan. Dosa kedua itu buruk sangka. Setan menanamkan buruk sangka. Dosa ketiga itu iri hati. Saya kira itu. Sombong, buruk sangka, dan iri hati. Jangan buruk sangka, ya. Sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan itu adalah sifat-sifat syaitan yang harus kita hindari ya, Pak Ustaz ya. Baik, dan kita akan kembali lagi setelah ini di Tafsir Al-Misbah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dalam Islam, tujuan tidak menghalalkan cara. Ya baik pemirsa, kita telah sampai di segmen akhir dari Tafsir Al-Misbah. Kita akan segera menyimpulkan mengenai makna yang tadi sudah diuraikan di Quran Surat Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 44. Dan kalau kita lihat ke ayat yang pertama ya Pak Quraish, bahwa segala sesuatu itu tadi Bapak bilang niatnya harus baik. Niat harus baik, walaupun terkadang perbuatannya itu mungkin menyalahi gitu. Tapi sebenarnya maksudnya itu adalah untuk berbuat baik. Mungkin juga seperti yang dialami oleh Bapak Joni ya, dulu dikatakan Robin Hood gitu Pak Quraish. Bagaimana itu Pak? Bisa sedikit bercerita. Saya melihat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ketika itu tahun 70-an belum berimbang, bahkan mungkin sampai sekarang yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Lalu saya cari senjata api gelap, lalu saya ada demonstratif gitu, saya ambilkan orang-orang kaya yang ada di Indonesia tapi bukan pribumi, saya ambilkan emasnya 120 kiloan, ada uang kurang lebih 5 miliar, tapi saya dengan tidak membunuh, karena uang ini saya akan sumbangkan kembali ke masyarakat, dan saya bagikan, ya orang taunya ada orang bule-bule suka ngasih duit tiap seminggu sekali, nggak tahu duitnya dari hasil kejahatan. Tapi tetap ini salah kaprah, saya tahu betul. Oleh sebab itu, sekarang ini benang merahnya dari perjuangan saya yang lalu yang salah kaprah tadi, saya sekarang jadi anggota DPR. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Iya, jadi begini, ada dua yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mengambil itu bukan dari pribumi. Sebenarnya dari non pribumi pun tidak boleh. Tidak boleh juga. Ya, toh siapapun jangan beralasan bahwa non muslim bisa diambil haknya. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua, memang benar bahwa tujuan Bapak itu baik mau baginya, tetapi caranya salah. Dalam Islam tujuan tidak menghalalkan cara. Anda juga benar bahwa harus dilihat niatnya, tetapi tidak selalu niat itu menjadikan suatu perbuatan direstui. Saya akan beri contoh soal niat ini. Saya ada gelas air minum. Saya kira air yang di dalam gelas itu, katakanlah air putih, saya minum sebagai air putih, tapi ternyata dia minuman keras. Saya dosa atau tidak? Saya tidak dosa. Karena niat saya mau minum. Karena ketidaktahuan. Karena tidak tahu. Kita balik. Itu kalau dilanjutin. Saya balik. Saya ada minuman di depan saya minum atas dasar bahwa dia minuman keras. Ternyata air putih. Saya dosa atau tidak? Dosa. Karena niat Anda mau minum minuman keras. Nah, jadi tidak semua niat itu lantas mengakibatkan seperti apa yang dilakukan. Bisa kita melakukan sesuatu yang kelihatannya hasilnya buruk tapi niatnya baik, karena tidak tahu maka dapat ditoleransi. Jadi yang paling penting itu niatnya baik, caranya untuk melakukan. Iya, cari cara yang baik dan luruskan niat untuk melakukan. Betul. Baik, silakan Pak Kurais, bisa diberikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang sudah disampaikan. Kesimpulannya yang pertama, jin diciptakan sebelum manusia, ia diciptakan dari api, sedang manusia dari tanah. Yang kedua, malaikat sangat patuh kepada Allah, karena itu mereka segera sujud begitu diperintah, berbeda dengan iblis. Tiga, iblis adalah pemimpin kedurhakaan dan bapak para setan. Dia adalah musuh utama manusia. Yang keempat, betapapun asal kejadian sesuatu bukan merupakan hal yang istimewa, tetapi jika memberikan kemaslahatan, maka dia akan menjadi istimewa. Begitu juga sebaliknya. Yang ke selanjutnya, setiap kedurhakaan mengundang amarah Tuhan. Sedang tidak satu pun kedurhakaan yang tidak melibatkan iblis atau pengikutnya. Iblis sendiri diberi kesempatan hidup sampai kiamat. Dengan demikian, setiap kedurhakaan yang dilakukan seseorang, maka dampak buruknya akan menyentuh di samping pelakunya sendiri juga pendorong. Kalau iblis yang durhaka saja dipenuhi permohonannya karena dia tulus dan ada hikmah di balik itu, maka permohonan siapapun yang taat kepadanya tentu lebih berpotensi untuk diterima. Yang terakhir yang ingin saya katakan di sini, iblis mengakui wujud Allah sebagai Tuhan, namun dia angkuh, maka pengakuannya itu tercederai oleh keangkuhannya. Karena itu, hindarilah keangkuhan sedapat mungkin. Kita harus menghindari dari keangkuhan dan kesombongan ya Pak Quraish. Ya, tapi kita masih ada sedikit waktu, mungkin kalau saya boleh sedikit bertanya mengenai ayat 40, bahwa di sini iblis bisa menjadikan kejahatan terasa indah bagi manusia kecuali kepada hamba-hamba Allah yang terpilih di antara mereka. Apakah Allah sedari awal penciptaan manusia itu sudah memilih hamba-hambanya yang selamat dari pengaruh setan, begitu Pak Quraish? Kalau dilihat dari bukan itu maksudnya. Allah memilih setelah melihat bahwa ini orang wajar saya pilih. Ya kan? Jadi bukan sejak semula dikatakan ini saya pilih, ini saya jadikan jahat, ini saya jadikan ini. Tidak, dia memilih setelah melihat bahwa orang ini memiliki potensi untuk menjadi baik, dan bahwa orang ini telah mewujudkan dengan baik potensi baiknya itu, maka dipilihlah dia oleh Allah. Jadi kembali lagi, itu adalah pada niat dan ikhtiar. Pada niat dan ikhtiar manusia. Dari manusia itu sendiri ya, untuk bisa menciptakan imunitas itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan pilihan Allah itu, puncaknya adalah memilihnya sebagai Nabi dan Rasul. Ada di bawah itu, ya, tergantung dari potensi masing-masing. Jadi masih terbuka kemungkinan bagi kita sekarang untuk dipilih Tuhan, sehingga terbebaskan dari rayuan setan. Dan batas akhirnya itulah pada saat kita sudah sakratul maut, begitu, sudah tidak diterima lagi taubat kita. Ya, orang yang nyawanya sudah berada di kerongkongan, maka tidak lagi diterima. Jadi walaupun misalkan seorang manusia melakukan kejahatan gitu ya, keingkaran kepada Allah sampai hampir masa hidupnya, kemudian beliau bertobat, tapi terus nggak berapa lama meninggal gitu, apakah diterima taubatnya? Taubatnya terbuka kemungkinan untuk diterima. Tuhan membuka pintu taubat seluas-luasnya sampai akhir hayat seseorang. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish atas uraiannya pada hari ini mengenai Quran Surat Al-Hijr ayat 28-44. Semoga juga pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat atas hikmah ini, sehingga bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih mendalami lagi tentang agama, sehingga kita bisa benar-benar melakukan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Quraish Shihab atas waktunya pada hari ini, dan juga pencerahannya juga pada Pak Joni Indo. Terima kasih sudah bersama kami. Dan insya Allah pemirsa, kita akan kembali lagi besok dengan penafsiran dari Quran Surat yang lainnya. Kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.